Apa pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan berdoa di waktu sujud di dalam sholat dengan menggunakan bahasa selain Arab? Apakah pendapat yang benar? Di mana hal tersebut adalah perkara tauqifiyah? Dan pendapat mana yang paling sahih dalam hal ini? Ya, memang permasalahan sholat adalah masalah tauqifiyah. Berdoa adalah masalah tauqifiyah. Oleh karena itu, kita tidak beramal kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, wa amma sujud fa'akthiru fihi du'a. Adapun ketika sujud, perbanyak doa. Rasul tidak mengatakan, ad-du'a bil-lughatil arabiyyah. Berdoa dengan bahasa Arab. Tidak ada sama sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan perbanyak doa. Maka doa dengan bahasa apa saja. Seorang bebas. Perbanyak doa. Naam. Memperbanyak doa secara umum. Ya. Beda kalau diperintahkan baca Al-Fatihah. Maka yang dibaca adalah yang disebutkan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya. Sampai waladhdallin. Dengan bahasa Arab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membacanya dengan segala puji bagi Allah dalam sholat, maka itu bukan Al-Fatihah. Dan tidak sah sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun doa. Tidak ada aturan doa harus dengan bahasa Arab kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Doa-doa yang sudah diajarkan. Ya, doa sesudah wudu, doa sesudah azan, na'am, dan zikir-zikir yang lain yang memang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita mengikuti zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Adapun apabila seorang diberi kebebasan, fa'akthiru fihi ad-du'a, perbanyaklah doa. Na'am. Thumma yatakhayyar min al-mas'alati ma syaa. Kemudian dia memilih permintaan apa saja yang dia inginkan. Ya. Ketika seorang setelah tasyahud kemudian berlindung diri dari empat hal, lalu setelah itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, dia memilih permintaan apa saja yang dia inginkan. Bagaimana kalau dia enggak tahu bahasa Arab? Ya. Misalnya dia ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan rezeki kepadaku, mudahkan rezekiku." Gimana caranya? Dia enggak tahu. Nah. Dia sekarang mau meminta ini. Enggak mungkin dia tanya apa bahasa Arabnya ini. Nah. Dia meminta. Namanya orang meminta, ya kadang-kadang terbetiknya pada saat dia hendak meminta. Nah. Tanpa ada persiapan sebelumnya. Nah. Barakallahu fiik. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Ucapan seorang dengan bahasa apapun. Bahasa Bugis, mau bahasa Jawa, bahasa Madura, terserah. Nah, ya, jelas dia memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.